Kalau dengan semua nikmat itu belum bisa mendekatkan Anda kepada Allah, Anda butuh yang mana lagi? Itu poinnya. Jadi sebetulnya ketika Allah memberikan pada kita, itu dipandang cukup untuk mendekatkan kita dengan Allah. Dunia terpenuhi, iman kita meningkat. Makanya antum tuh kalau baca nikmat, itu kadang-kadang baca pakai hati. Tidak semua harus dibaca pakai akal. Coba ingat baik-baik ya. Setiap yang Allah titipkan pada Anda, kalau tidak bertambah nilai manfaatnya, berarti harta itu tidak berkah bagi Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, itu tamam. Tamam itu artinya kesempurnaan yang masih diharapkan lebih. Sebetulnya itu sudah cukup. Tapi kadang ketika diberikan masih pengen yang lain. Masih pengen lebih. Ya, contohnya apa? Di Quran diberi dua contoh. Satu di ayat yang sama, Quran surah 5 ayat ketiga, itu nikmat. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, nikmat, dan aku cukupkan untukmu nikmatku. Jadi ketika Anda hidup, Anda diberikan rizki oleh Allah. Nah, rizki itu yang Allah titipkan pada Anda sebetulnya cukup. Jadi kalau dalam teori Quran, itu enggak ada orang miskin. Yang ada orang cukup. Yang miskin itu yang tidak pernah merasakan cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika dia tidak merasa cukup, Allah jadikan dia naikkan supaya menjadi level cukup. Makanya diberikan zakat. Zakat diberikan untuk orang miskin. Quran surah 9 ayat ke-60. Zakat ini diberikan bukan supaya tetap miskin, bukan. Supaya memindahkan dia, mengangkat dari kemiskinan menjadi level cukup dalam kehidupan. Gak cukup dengan zakat, turunkan infak. Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun, kul ma anfaqtum min khair, falil walidain, ya wal aqrabin, wal yatama wal masakin. Supaya dengan infak keluar dari kemiskinan. Tidak cukup dengan infak, berikan sedekah supaya keluar. Tidak cukup dengan sedekah, kita perlu apa lagi supaya keluar? Makanya di beberapa tempat, zakat yang diberikan itu tidak hanya diberikan ikannya, tapi kadang diberikan kailnya, Pak. Antum kenal dengan Mu'adz bin Jabal? Buatlah. Mu'adz itu ditempatkan oleh Umar di Yaman. 3 tahun itu bisa mengentaskan kemiskinan. Di tahun pertama setor zakat ke Madinah, ke pusat, ke Baitul Mal. Begitu disetorkan, itu 1/3 dari zakat dibawa ke Madinah. Umar marah. Kata Umar, zakat itu kan diambil dari orang sekitar, diberikan di sekitar. Kenapa dibawa ke pusat ke sini? Kata Mu'ad, 1/3 orang Yaman sudah tidak ada yang miskin. Tahun kedua, 2/3 dari zakat dibawa ke Madinah. Umar makin marah. Kemarin 1/3, sekarang 2/3. Ya, kata Mu'ad, sudah berkurang orang miskin, tinggal 1/3 lagi. Tahun ketiga, semua potensi zakat dari Yaman itu diserahkan ke Madinah, ke pusat. Umar makin marah sampai kalimatnya luar biasa. Kata Umar, apa enggak ada yang miskin di Yaman sampai enggak berhak menerima zakat? Kata Mu'ad dengan bahagianya mengatakan, di Yaman sudah tidak ada orang miskin. Kita bisa bayangkan, dalam 3 tahun, gubernur Yaman. Yaman sekarang negara. Yaman utara selatan, dulu cuma wilayah, provinsi. Anda bisa bayangkan, 3 tahun mengentaskan kemiskinan. Fikihnya ada. Jadi kalau gubernur sekarang yang muslim mau belajar fikih semacam itu, fikih imarah, demi Allah saya katakan, tidak sulit mengentaskan kemiskinan. Jakarta itu kan tidak seluas Yaman. Yang lain tidak seluas Yaman. Anda mau belajar, selesaikan. Dan banyak orang Islamnya, kalau orang Islamnya benar menunaikan ajarannya, terangkat negara kita. Dan hidupnya juga makmur, nyaman. Siapa paling banyak penduduknya di sini? Muslim. Ya. Apa tidak ada yang berzakat orang Islam di Indonesia? Ada. Kalau benar-benar dikerjakan dengan baik, terangkat dan terbantu negara ini. Kemiskinan berkurang, ya, kesejahteraan meningkat dan sebagainya. Nah, saya kembalikan ke sini. Tapi masalah nikmat itu unik. Diungkapkan dengan atamma tamam. Kenapa? Karena saat Allah berikan nikmat pada seseorang, walaupun cukup, dia masih berharap lebih. Contoh. Anda tidak punya sepeda. Begitu punya sepeda, minta apa? Contoh. Anda sudah punya motor, cukup. Minta apa? Wah, itu contohnya banyak. Sudah dapat mobil, mau minta apa? Pesawat, Masya Allah. Mau disimpan di mana? Luar biasa. Punya mobil saja, belum mampu mengantarkan Anda rutin ke masjid, sudah minta pesawat. Masya Allah. Orang gak punya sepeda, gak punya motor, gak punya mobil. Dengan kakinya, dia ke masjid. Jarak rumah ke masjid 5 kilo. Anda yang cuma 5 meter, punya sepeda, punya motor, punya mobil. Masih mau minta pesawat dan belum bisa mengantarkan Anda ke masjid. Kalau dengan semua nikmat itu belum bisa mendekatkan Anda kepada Allah, Anda butuh yang mana lagi? Itu poinnya. Jadi sebetulnya ketika Allah memberikan pada kita, itu dipandang cukup untuk mendekatkan kita dengan Allah. Dunia terpenuhi, iman kita meningkat. Makanya antum tuh kalau baca nikmat, itu kadang-kadang baca pakai hati. Tidak semua harus dibaca pakai akal. Coba, ingat baik-baik ya. Setiap yang Allah titipkan pada Anda, kalau tidak bertambah nilai manfaatnya, berarti harta itu tidak berkah bagi Anda. Cek. Kalau ada manfaatnya, itu yang sebetulnya kita butuhkan. Yang lain cuma tambahan. Apa manfaat dari minuman? Halo? Menghilangkan haus. Dikala haus kita hilang, selesai masalah. Tidak ada masalah mau minum apa saja. Kita diberikan nafsu supaya punya pilihan. Mau minum jus ini, jus itu, silahkan. Tapi kalau sudah mengumpulkan semua minuman, kanan jus alpukat, sini jus nangga, sini ini, sini, masya Allah. Ini buah naga, naganya juga spesial gitu kan. Masya Allah. Sudah dikumpulkan semuanya, belum menghilangkan haus Anda, ada yang salah di situ. Paham ya? Baik.